Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'audhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, Sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidu majid. Pendengar setia Radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam ceramah agama tentang hikmah Ramadan. Pada kesempatan yang lalu, saya menyampaikan tentang masalah perlunya jihad. Dan jangan berpikir kalau kita berbicara tentang jihad, itu terbenak di dalam otak kebanyakan orang kekerasan, perang, pertumpahan darah. Padahal banyak sekali jihad-jihad yang baik-baik, yang tanpa mesti harus merugikan dari kedua belah pihak. Nah, jihad ini sangat diperlukan sekali. Apalagi jihad untuk kemenangan Islam. Di dunia luar, masih banyak sekali belum tersentuh dakwah Islam. Dan ini sangat memerlukan sekali jihad harta dan jiwa. Mungkin ada orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk pergi ke suatu area lapangan di suatu negeri yang belum tersentuh Islam dengan membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin dan juga membawa Al-Quran yang agung. Tetapi orang tersebut kemungkinan tidak sanggup dalam pembiayaan. Maka kewajiban jamaah yang untuk memberi dana dan untuk mendorong dakwah tersebut oleh orang yang sanggup pergi ke sana dengan ilmu dan perbekalan-perbekalan yang terbatas oleh orang tersebut. Dan yang lain itu memberikan sumbangan atau pengorbanan untuk kemajuan dan perkembangan Islam tersebut dengan amwal atau kekayaan. Dengan catatan jihad itu bukan tampil ekstrim, dan jihad itu dengan cara-cara yang hasan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidotil hasanah. Wajadilhum bilati hiya ahsan. Dan selanjutnya. Yang artinya dari ayat tersebut adalah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik. Dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan cara-cara yang baik pula. Jihad yang disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disenangi oleh Rasulnya, ini pasti akan disenangi oleh manusia yang didakwai. Jangan jihad dengan menjelek-jelekan orang lain, walaupun orang itu memang jelek, tapi pastilah orang yang dijelek-jelekan tidak akan suka. Dan itu hanya akan menimbulkan kebencian, bukan simpati. Tetapi jika jihad kita yang seperti ayat tadi, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidotil hasanah, insya Allah sedikit demi sedikit, orang-orang yang belum mengenal Islam, Islam yang indah, Islam yang damai, Islam yang toleran, maka mereka akan mempertimbangkannya. Lain pula, kalau jihadnya dengan segala ekstremisme, radikalisme, dan teror, maka bukannya simpati, malah kebencian yang tertanam. Dan wajah Islam menjadi seram. Pendengar setia Radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah Ramadan yang lain lagi adalah harus menciptakan manusia-manusia yang bertakwa. La'allakum tatakun. Takwa, kata-kata itu mudah diucapkan, akan tetapi tidak semudah apa yang diucapkan tatkala ingin melaksanakannya. Sebelum kita beramal untuk menuju takwa, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu takwa. Di antara arti takwa adalah 1. Taat, 2. Takut, 3. Terlindung dan terpelihara dari keburukan. Jika arti takwa itu taat, maka takwa adalah sesuatu kerjaan yang tidak boleh ditolak. Ya taatlah. Dalam hal ini mengenai hukum-hukum Allah. Jadi kalau sudah taat, ya sudah, nggak perlu banyak tanya, nggak perlu banyak cincong. Ya taat sadalah. Kalau memang orang itu sudah taat, maka berkat ada di dalam orang tersebut. Jika arti takwa itu takut, maka yang dimaksud takut terhadap hukuman Allah. Ya kalau kita takut kepada Allah, ya berarti kita akan jauh dari Allah dong. Tapi takut di sini yang dimaksud adalah takut akan hukuman yang Allah akan berikan kepada kita. Jika takwa itu diartikan terlindung atau terpelihara dari keburukan, maka hanya Tuhanlah yang harus menjadi pelindung atau perisai. Takwa atau mutaki, yaitu seorang yang bertakwa, adalah orang yang senantiasa berjaga-jaga terhadap dosa dan menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perisainya atau pelindungnya. Dan ia harus sangat hati-hati di dalam menjalankan kehidupannya. Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ubay bin Ka'ab, memberikan perumpamaan seorang mutaki adalah seperti orang yang berjalan di sebuah lorong sempit yang kanan dan kirinya penuh dengan onak dan duri. Dengan segala ikhtiar yang ia mungkin menjaga agar pakaiannya tidak tersangkut oleh onak dan duri tersebut. Jadi, orang mutaki adalah orang yang senantiasa berjaga-jaga dari segala kemungkinan dosa yang menimpa dirinya dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perisai. Ramadan ialah bulan di mana manusia, khususnya umat Islam, yang menjalankan puasa dan segala ibadah-ibadah yang lain, itu harus menghasilkan buah takwa. Dan inilah Ramadan yang berberkat. Pendengar setia Radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan suci Ramadan, setiap orang yang bertakwa berusaha menghatamkan Al-Quran 30 juz paling tidak sekali. Dengan harapan, ia akan mendapatkan berkat-berkat dari Al-Quran. Dan dia berharap akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah membaca Al-Quran. Dan dari sekian banyak ayat-ayat yang dibaca, ini ada ayat, dan itu banyak juga ayat-ayat yang menerangkan tentang kiamat. Terfikir oleh saya, alangkah baiknya pada bulan suci Ramadan ini, saya sampaikan pula pengertian tentang kiamat. pendengar setia radio, apabila manusia mendengar tentang kiamat, maka segera pikirannya menyimpulkan akan suatu kehancuran yang besar. Planet-planet bertabrakan, bumi hancur luluh. Baiklah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan kasih tahu bahwa banyak orang yang kurang teliti di dalam mengartikan dua sumber kata yang terdapat pada Al-Quran. Apa itu? Di dalam Al-Quran menyebut kata sa'ah dan kata kiamat, yang kebanyakan ia diartikan kata sa'ah dan kiamat dengan arti kiamat. Padahal kata sa'ah artinya beda dengan arti kiamat. Arti sa'ah adalah saat atau waktu. Waktu apa? Yaitu waktu berakhirnya makhluk ciptaan Tuhan. Bahwa semua ciptaan Tuhan selalu akan berakhir. Dan biasanya saat waktu telah berakhir, terjadi kehancuran atau kerusakan. Sebagai satu contoh, apabila manusia telah berakhir hidupnya, maka jasad manusia akan mengalami kerusakan. Itu artinya manusia telah rusak. Jasadnya telah sa'ah. Hal ini juga terjadi pada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Kemudian, arti kiamat adalah kebangkitan. Karena kata kiamat itu berasal dari kata kiam. Kiamat belum akan terjadi kalau sa'ah belum terjadi. Jadi, kiamat itu sesuatu keadaan setelah adanya sa'ah. Sebagai contoh lagi, apabila manusia telah terjadi sa'ah, maka nyawa dan ruh manusia segera kiam atau bangkit, keluar dari raga. Adapun tentang klasifikasi kiamat, ini terbagi menjadi tiga tingkatan. Ya, tadi baru saya jelaskan bahwa arti kiamat dengan sa'ah itu beda. Nah, kebanyakan, dan saya banyak membaca di dalam Al-Quran terjemahan, apabila ayat itu mengatakan sa'ah, juga diartikan kiamat. Dan kata-kata kiamat di dalam Al-Quran juga artinya kiamat. Padahal antara sa'ah dengan kiamat itu beda. Kata-kata sa'ah tersendiri, kata-kata kiamat tersendiri. Memang betul bahwa antara kiamat dengan sa'ah itu tidak terpisah. Karena sebelum kiam itu sa'ah dulu. Nah, sekarang akan saya terangkan atau pembagian tentang tiga tingkatan kiamat. Ada tiga tingkatan kiamat, yaitu kiamat sugro, kiamat wusto, dan kiamat kubro. Begitu pula, sa'ah juga terbagi menjadi tiga tingkatan. Ada sa'ah sugro, ada sa'ah wusto, ada sa'ah kubro. Apa yang dimaksud kiamat atau sa'ah sugro? Kiamat atau sa'ah sugro adalah kiamat atau sa'ah kecil. Umpamanya, matinya orang perorangan secara individu, sendiri-sendiri. Dia juga telah sa'ah dan dia juga telah kiam. Kemudian apa yang dimaksud kiamat wusto atau kiamat dan sa'ah wusto? Kiamat dan sa'ah wusto adalah kiamat dan sa'ah menengah. Tidak kecil, tidak besar. Umpamanya kejadian tsunami yang kematiannya sudah melibatkan banyak orang. Ratusan ribu, mungkin jutaan orang mati bersamaan. Nah, itu kiamat atau sa'ah wusto. Kemudian yang dimaksud dengan kiamat kubro atau sa'ah kubro itu kematian yang besar. Kemungkinan akan terjadi kematian secara global. Pendengar setia radio Musika, Kita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak rancu dalam memahami tentang kiamat dan sa'ah atau mencampur adukan arti kiamat apakah itu yang dimaksud sa'ah dan kiamat jasmani atau sa'ah dan kiamat rohani. Maka perlu saya sampaikan bahwa baik sa'ah maupun kiamat itu ada dua sifat. Ada sa'ah dan kiamat yang sifatnya rohani, dan ada sa'ah dan kiamat yang sifatnya jasmani. Ini harus dibedakan. Di Al-Quran banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan sa'ah dan kiamat. Namun tidak semua ayat-ayat mengenai sa'ah dan kiamat dalam sifat yang sama. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa min ahlil kitabi ila la yu'mina bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakumu alaihim syahida. Yang arti daripada ayat tersebut kurang lebih demikian. Tidak seorang pun ahlul kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu kepada Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Menurut surat An-Nisa ayat 159 tentang kiamat, yang dimaksud di sini adalah kiamat rohani. Untuk supaya terfahami, saya akan menjelaskan tentang bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang senang dengan kejahatannya. Dalam peristiwa penyaliban Nabi Isa alaihissalam yang dianggap oleh orang Yahudi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah orang terkutuk. Untuk itu bangsa Yahudi bermaksud membunuh Nabi Isa di tiang salib. Namun ia gagal dalam pembunuhan tersebut. Nah, di dalam kegagalannya mereka terus berselisih dari moyang yang bermaksud membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai keturunan nak keturunan. Tidak pernah terselesaikan persoalan yang dimaksud apakah Nabi Isa itu mati di tiang salib atau tidak. Nah, ini jadi perselisihan mereka. Kalau mati di tiang salib, maka sangkaan bangsa Yahudi menjadi benar, yaitu Nabi Isa orang terkutuk. Tetapi kalau tidak mati, nah kemana perginya? Pendapat pengikut setia Nabi Isa atau hawari-hawari tidak yakin kalau Nabi Isa alaihissalam mati di tiang salib. Karena Nabi Isa adalah seorang utusan Tuhan yang suci. Kemudian muncul orang-orang yang mengaku umat Nabi Isa alaihissalam yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam benar disalib dan ia mati di tiang salib. Akan tetapi kematiannya dalam rangka menebus dosa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan perselisihan ini tidak dapat diselesaikan kecuali setelah kiamat itu datang. Dan di hari kiamat itu nanti Nabi Isa akan menjelaskan bahwa kejadiannya itu tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud kiamat di surat An-Nisa ayat 159 itu berkenaan dengan kiamat rohani. Perselisihan itu bukan hanya terjadi pada umat Yahudi dan umat Kristen saja, bahkan perselisihan tentang Nabi Isa alaihissalam melibatkan umat Islam. Kata umat Yahudi, Nabi Isa orang terkutuk. Kata umat Kristen, Nabi Isa mati di tiang salib untuk menebus dosa Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian setelah ia mati di salib, Nabi Isa alaihissalam hidup lagi dan naik ke surga. Itu kata orang Kristen atau orang Nasrani. Itu nggak bisa kita elakkan, memang seperti itu keyakinan mereka. Kemudian datang umat Islam, katanya bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak terkutuk. Untuk itu tidak mati disalib. Yang disalib katanya orang lain. Kemudian Nabi Isa alaihissalam naik ke langit. Dan di hari kiamat Nabi Isa alaihissalam akan turun lagi. Akan menjadi hakim yang adil. Inilah perselisihan tiga umat agama besar yang berbeda pandangan tentang peristiwa Nabi Isa. Nah, peristiwa ini akan saya sampaikan pada kesempatan lain tentang bagaimana peristiwa penyaliban Nabi Isa. Apakah dia benar disalib kemudian mati menjadi terkutuk? Atau dia disalib kemudian mati menebus dosa Nabi Adam, hidup lagi dan naik ke surga? Atau tidak disalib, yang disalib orang lain, dan kemudian Nabi Isa naik ke langit? Nah, ini kan tiga agama besar pun tidak jelas. Belum bisa menentukan kepastiannya yang mana. Nah, untuk itu pada kesempatan yang lain, nanti insya Allah saya akan menjelaskan tentang peristiwa Nabi Isa. Jadi tidak semua ayat yang berkenaan kiamat itu adalah kehancuran jasmani atau kehancuran duniawi. Jadi seperti apa yang tadi dijelaskan, bahwa kiamat yang dimaksud di dalam surat An-Nisa ayat 159 itu adalah kiamat dan kebangkitan kerohanian, yang dalam hal itu telah dimulai kiamat dan kebangkitan pada saat Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi Nabi. Dan beliau telah memulai jawaban-jawaban dan penjelasan-penjelasan serta keterangan-keterangan tentang peristiwa yang pernah terjadi pada Bani Israel, terus kemudian umat Kristen. Dan di Al-Quran telah menjelaskan dan menjawab segala persoalan yang rancu dari keyakinan bangsa Yahudi dan keyakinan kaum Nasrani. Dan itu sudah dimulai. Hanya saja waktu untuk bisa menjelaskan tentang kapan kiamat yang untuk dimaksud kedatangan Isa itu, ya nanti kita akan bicarakan pada kesempatan yang lain. Dan itu bukan sesuatu yang aneh, tetapi itu bersumber dari sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar setia kita, Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi bahwa oleh karena kita dibatasi oleh waktu, maka secara disiplin saya tuh menghargai waktu. Untuk itu ceramah agama hikmah Ramadan yang pada kesempatan kali ini sudah saya menjelaskan bagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kiamat. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang saya akan lanjutkan bagaimana tentang pemahaman kiamat yang dua sisi yang berbeda. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.